Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 456. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, Qilat qulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Artinya, dikatakan kepada mereka, masukilah pintu neraka jahannam itu, tetaplah di sana. Dan amatlah buruk tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri. Surat Az-Zumar ayat 72. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahwa penduduk neraka yang paling menderita azab ialah mereka yang paling durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, Summa la nauzi'anna min kulli si'atin ayyuhum asaddu alar rahmani ittiya. Artinya, kemudian kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antaranya yang paling durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemula. Surat Maryam ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, Falladina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa mustakbirun. Artinya, maka mereka yang tiada beriman kepada akhirat, hati mereka ingkar, menolak. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 22. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yaqulul ladzina tad'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Artinya, orang-orang yang tertindas, lemah, berkata kepada orang-orang yang menyombong dirinya, jikalau tidak karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Surat Saba ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan. Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayatilladina yatakabbaruna bil'audi bighoyri haq. Akan aku belokkan dari keterangan-keteranganku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi di luar kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 146. Ada yang mengatakan pada penafsiran ayat tersebut, akan aku angkatkan pemahaman Al-Quran dari hati mereka. Dan pada sebagian tafsir, yaitu akan aku dindingi hati mereka dari alam malakut. Ibnu Juraij, wafat tahun 50 Hijrah, mengatakan tentang penafsiran ayat tadi, yaitu akan aku belokkan mereka daripada bertafakur pada keterangan-keteranganku dan mengambil ibarat daripadanya. Karena itulah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam mengatakan bahwa tanaman itu tumbuh pada tempat yang lunak dan tidak tumbuh pada batu yang licin. Seperti itu pula lah ilmu hikmah itu bekerja pada hati orang yang merendahkan diri. dan ia tidak bekerja pada hati orang yang menyombongkan diri. Tidakkah kamu melihat bahwa orang yang menyombongkan diri, bahwa orang yang memanjangkan kepalanya ke atas atap rumah, niscaya atap itu akan melunakkan kepalanya. Dan orang yang membungkuk dengan kepalanya, niscaya atap itu menaungi dan menyembunyikannya. Maka inilah contoh yang dibuat oleh Isa alaihissalam kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Dan sesungguhnya mereka bagaimana tidak memperoleh ilmu hikmah. Dan karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan keinginan kebenaran pada batas kesombongan dan keingkaran terbuka dari hakikatnya. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mengingkari kebenaran dan menghina manusia. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Penjelasan, orang yang disombongi, tingkat-tingkat dan bagian-bagiannya, dan buah atau hasil kesombongan padanya. Ketahuilah bahwa yang disombonginya ialah Allah Ta'ala, atau Rasul-Rasulnya, atau makhluknya yang lain. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dolim dan jahil atau bodoh. Sekali ia menyombongkan dirinya atas makhluk, dan sekali ia menyombongkan dirinya atas Al-Khaliq. Jadi, kesombongan itu dengan memandang kepada yang disombongkan itu, dengan memandang kepada yang disombongi, adalah tiga bagian. Pertama, kesombongan atas Allah. Dan yang demikian itu adalah macam kesombongan yang paling kecil. Dan tiada yang menggerakkan kepadanya selain oleh kebodohan semata-mata dan kedurhakaan. Seperti apa yang terjadi dari Namrud, bahwa Namrud itu mengatakan kepada dirinya bahwa ia akan berperang dengan Tuhan yang mempunyai langit. Dan sebagaimana diceritakan dari golongan orang-orang bodoh, bahkan apa yang diceritakan dari setiap orang-orang yang mendakwakan ketuhanan, seperti Fir'aun dan lainnya. Maka Fir'aun itu karena kesombongannya mengatakan, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Karena ia menyombongkan diri bahwa dia hamba Allah. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan. Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Al-Masih tidak enggan hamba Allah. Begitupun malaikat-malaikat yang berdekatan dengan Tuhan. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan dirinya, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Surat An-Nisa ayat 172. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah, tunduklah kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Mereka menjawab, apakah Tuhan yang Maha Pemurah itu? Akan sujudkah kami kepada apa yang engkau perintahkan kepada kami? Dan hal itu menyebabkan mereka bertambah lari. Surat Al-Furqan ayat 60. Bagian kedua, menyombongkan diri atas Rasul-Rasul. Dari segi kemegahan diri dan mengangkatkannya daripada mematuhi kepada manusia, seperti manusia yang lain. Yang demikian itu sekali membelokkan diri dari berzikir dan memandang dengan mata hati. Maka terus-meneruslah dia dalam kegelapan kebodohan disebabkan kesombongannya. Maka ia tidak mau mematuhi dan ia menyangka bahwa dia yang benar. Dan sekali ia tidak mau mengenal atau bermakrifah, Akan tetapi dirinya tidak mau taat untuk mengikuti kebenaran dan merendahkan diri kepada Rasul-Rasul, sebagaimana diceritakan oleh Allah tentang ucapan mereka. Anu'minu libasyaraini mitlina. Artinya, apakah kami akan percaya atau beriman kepada dua manusia? Dua manusia ialah Nabi Musa dan Nabi Harun, yang serupa dengan kami. Surat Al-Mu'minun ayat 47. Dan kata mereka, kamu hanya manusia yang serupa kami juga. Surat Ibrahim ayat 10. Dan kalau kamu turuti manusia yang serupa dengan kamu itu, tentulah kamu akan menderita kerugian. Surat Al-Mu'minun ayat 34. Orang-orang yang tidak mengharapkan akan menemui kami berkata, mengapa tidak malaikat diturunkan kepada kami? Atau mengapa kami tidak melihat Tuhan kami? Mereka amat sombong dalam hatinya dan melakukan pelanggaran yang sangat besar. Surat Al-Furqan ayat 21. Dan mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Surat Al-An'am ayat 8. Fir'aun mengatakan mengenai apa yang diterangkan oleh Allah tentang dirinya, atau malaikat-malaikat datang bersama-sama dengan dia. Untuk menemuinya, Surat Al-Zukhruf ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, dan menyombongkan diri dia, Fir'aun, dan tentaranya di bumi di luar kebenaran. Surat Al-Qasas ayat 39. Maka Fir'aun itu menyombongkan diri atas Allah dan Rasul-Rasulnya sekalian. Wahab bin Munabih mengatakan, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun, berimanlah dan bagimu kerajaanmu. Fir'aun itu menjawab, aku bermusyawarah dengan Haman dahulu. Haman yaitu menteri Fir'aun. Lalu Fir'aun bermusyawarah dengan Haman. Maka Haman mengatakan, di mana engkau itu Tuhan yang disembah, lalu menjadi hamba yang menyembah? Maka Fir'aun itu menyombongkan diri daripada menyembah Allah dan daripada mengikuti Musa alaihissalam. Kaum Quraisy mengatakan tentang apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala mengenai mereka. Laula nuzila hadal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini adim. Artinya, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua kota? Surat Az-Zukhruf ayat 31. Catatan, menurut At-Ittihaf Sharhiyah, halaman 364 jilid 8, bahwa dua kota itu ialah Makkah dan Taif. Dan terjemah. Qatadah bin Di'amah Al-Basri mengatakan bahwa orang besar dari dua kota itu ialah Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Mas'ud As-Saqafi. Mereka meminta orang yang lebih besar keketuaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anak yatim. Maka bagaimana dia diutus oleh Allah kepada kita? Maka Allah Ta'ala berfirman, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Artinya, apakah mereka hendak membagi-bagi kurnia Tuhan engkau itu? Surat Az-Zukhruf ayat 32. Dan Allah Ta'ala berfirman, yaqulu ahaulai manallahu alaihim min bainina Artinya, supaya mereka mengatakan, inikah orang-orang yang dikurniai Allah di antara kami. Surat Al-An'am ayat 53. Artinya, penghinaan kepada mereka dan penjauhan karena kedahuluan mereka. Kaum Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kami duduk padamu dan di sampingmu itu mereka?" Diriwayatkan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaum Quraisy itu mengisyaratkan dengan katanya, "Mereka ialah orang-orang muslimin yang miskin." Mereka hinakan kaum muslimin yang miskin itu dengan mata mereka karena kemiskinan. Dan mereka menyombongkan diri dari duduk-duduk dengan orang-orang miskin itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, "Dan janganlah engkau usir orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi dan petang. Mereka menghendaki wajahnya. Engkau tidak memikul tanggung jawab mereka sedikit pun." Surat Al-An'am ayat 52. "Dan tahanlah diri engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan senja. Mereka menghendaki wajahnya, dan janganlah engkau hindarkan pemandangan engkau dari mereka karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia." Surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang keheranan mereka ketika mereka masuk neraka jahanam karena mereka tidak melihat orang-orang yang mereka hinakan. Lalu mereka mengatakan, "Malana la naro rijalan kunna na'uduhum minal asrar." Artinya, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang kami hitung termasuk orang-orang yang jahat? Surat Shad ayat 62. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan mereka ialah Ammar, Bilal, Suhaib, dan Al-Miqdad. Kiranya Allah meridhai mereka sekalian. Kemudian, ada di antara mereka orang yang dicegah oleh kesombongannya daripada berpikir dan ma'rifah. Lalu ia bodoh bahwa Nabi SAW itu orang yang benar. Di antara mereka, ada orang yang bermakrifah atau mengetahui dan dicegah oleh kesombongannya dari mengaku Allah. Dari mengaku, Allah Ta'ala berfirman untuk menerangkan tentang mereka. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, maka mereka tidak percaya padanya. Surat Al-Baqarah ayat 89. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka menyangkalnya karena tiada jujur dan sombong, biarpun jiwa mereka telah meyakini kebenarannya." Surat An-Naml ayat 14. Kesombongan ini mendekati dengan menyombongkan diri atas Allah Azza wa Jalla, walaupun kurang daripadanya. Akan tetapi itu menyombongkan diri pada menerima perintah Allah dan merendahkan diri kepada Rasul-Nya. Bagian ketiga, menyombongkan diri atas hamba-hamba Allah. Dan yang demikian itu dengan membesarkan diri sendiri dan menghina orang lain. Maka diri itu enggan menuruti mereka, dan diri itu mengajaknya kepada mengangkat diri atas mereka, lalu menghina mereka, memandang kecil mereka, dan berkeras hidung daripada menyamai mereka. Pahamilah ini, walaupun kurang dari yang pertama dan yang kedua. Maka yang ketiga ini juga besar dari dua segi. Pertama, bahwa kesombongan, kemegahan, kebesaran, dan ketinggian itu tidak layak selain pada pemilik yang maha kuasa. Adapun hamba yang dimiliki, yang do'if yang lemah, yang tidak berkuasa atas sesuatu, maka dari manakah ia layak dengan keadaannya itu akan kesombongan? Manakala hamba itu menyombongkan diri, maka sesungguhnya ia telah bertengkar dengan Allah Ta'ala pada sifat yang tidak layak selain pada keagungannya. Contohnya, bahwa seorang budak mengambil peci raja, lalu diletakkannya atas kepalanya, dan ia duduk pada tempat tidurnya. Maka alangkah besar kemustahaannya untuk dikutuk, dan alangkah besar kedekatannya untuk kehinaan dan hukuman pengajaran. Alangkah sangat keberaniannya kepada tuannya, dan alangkah keji apa yang diperbuatnya. Dan kepada pengertian inilah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala pada hadis qudsi. Keagungan itu kain sarungku, dan kesombongan itu kain selindangku. Maka siapa yang bertengkar dengan aku pada yang dua itu, niscaya aku hancurkan dia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Artinya, itu adalah khusus sifatku, dan tiada layak selain padaku. Orang yang bertengkar padanya ialah orang yang bertengkar pada salah satu daripada sifat-sifatku. Apabila kesombongan atas hamba-hamba Allah itu tiada layak selain pada Allah, maka siapa yang menyombongkan diri atas hamba-hambanya? Sesungguhnya ia telah berbuat penganiayaan. Karena orang yang memandang hina budak-budak pilihan dari seorang pemilik, mengambil mereka menjadi pelayannya, merasa lebih tinggi dari mereka dan mengutamakan dengan sesuatu, di mana hak pemilik hendaknya diutamakan dari mereka. Maka orang itu adalah bertengkar atau berebutan dengan pemiliknya pada sebagian urusannya. Walaupun tingkatnya sampai kepada tingkat orang yang bermaksud duduk pada tempat tidurnya dan bertangan besi dengan pemiliknya. Makhluk itu semua adalah hamba Allah. Dan bagi Allah keagungan dan kesombongan di atas mereka. Maka siapa yang menyombongkan diri atas salah seorang dari hamba-hamba Allah, sesungguhnya ia telah bertengkar dengan Allah pada haknya. Ya, benar. Bahwa perbedaan di antara pertengkaran ini dan pertengkaran Namrud dan Fir'aun ialah apa yang menjadi perbedaan di antara pertengkaran pemilik pada dipandang kecil sebagian budak-budaknya dan pada diambil mereka sebagai pelayan dan di antara pertengkarannya pada pokok pemilikan. Segi kedua, yang besarlah kehinaan sombong padanya ialah yang membawa kepada menyalahi Allah Ta'ala pada segala amarnya. Karena orang yang menyombongkan diri itu, apabila mendengar kebenaran dari salah seorang hamba Allah, niscaya ia enggan menerimanya, dan ia berterusan mengingkarinya. Dan karena itulah, Anda melihat orang-orang yang bertukar pikiran tentang masalah-masalah agama, mendakwakan bahwa mereka membahas dari hal rahasia agama. Kemudian, mereka itu sangkal-menyangkal, sebagaimana sangkal-menyangkalnya orang-orang yang menyombongkan diri. Dan manakala telah nyata kebenaran pada lisan seseorang dari mereka, niscaya yang lain berkeras hidung daripada menerimanya. Dan berterusan mengingkarinya, mencari daya upaya untuk menolaknya dengan penipuan yang disanggupinya. Yang demikian itu termasuk akhlak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena disifatkan mereka oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Faqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wa law fihi la'allakum taqlidun. Artinya, dan orang-orang yang tiada beriman itu berkata, Janganlah kamu dengarkan Quran ini dan hiruk-pikuklah ketika orang membacanya, supaya kamu mendapat kemenangan. Surat Hamim As-Sajdah ayat 26. Maka tiap-tiap orang yang bertengkar atau bermunadaroh untuk mencari kemenangan dan mendiamkan lawan dengan hujah, tidak untuk mencari kebenaran. Apabila ia memperoleh kebenaran, maka sesungguhnya ia telah berkongsi dengan mereka pada tingkah laku tersebut. Dan seperti itu pula, membawa yang demikian kepada tidak mau menerima pengajaran atau nasihat, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala. Wa idza qila lahu taqillaha akhadzatul izzatu bil itsam. Artinya, dan bila dikatakan kepadanya, patuhlah kepada Allah, tetapi keangkuhannya membawanya kepada dosa. Surat Al-Baqarah ayat 3 ayat 206. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia membaca ayat tadi, lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita itu kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita itu kembali kepada Allah. Lalu bangun berdiri seorang laki-laki, menyuruh dengan yang baik atau beramar ma'ruf, maka orang itu lalu dibunuh. Lalu bangun berdiri seorang laki-laki yang lain seraya mengatakan, engkau bunuh orang-orang yang menyuruh dengan keadilan di antara manusia. Maka orang yang menyombongkan diri itu membunuh orang yang menyalahinya dan menyuruhnya dengan ma'ruf adalah karena kesombongan. Menurut Ittihad dalam uraiannya, itulah arti firman Allah, tetapi keangkuhannya membawanya kepada dosa. Menurut surat Al-Baqarah ayat 206 di atas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, mencukupilah bagi seseorang itu dengan dosa apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, lalu ia menjawab, jagalah dirimu sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu lalu menjawab, aku tidak sanggup. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu tidak sanggup? Tidak ada yang mencegahnya dari yang demikian selain oleh kesombongannya. Kata perawi bahwa orang tersebut tidak dapat mengangkatkan tangannya lagi sesudah itu. Diriwayatkan Muslim dari Salman bin Al-Aqwa. Artinya, tangannya terus sakit. Jadi, kesombongan atas makhluk itu besar akibatnya, karena akan membawa kepada kesombongan pada perintah Allah. Sesungguhnya, iblis dibuat menjadi contoh bagi ini. Dan apa yang diceritakan dari keadaan iblis itu tidak lain, melainkan untuk diambil menjadi ibarat. Sesungguhnya iblis itu mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya, Adam. Kesombongan iblis tersebut adalah disebabkan keturunan. Karena ia mengucapkan, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Artinya, aku lebih baik daripada Adam, engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan dia dari tanah. Surat Sad ayat 76. Maka yang demikian itu membawa iblis kepada tidak mau bersujud yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan permulaannya itu adalah kesombongannya atas Adam dan kedengkiannya. Lalu yang demikian itu menghilakannya kepada menyombongkan diri pada perintah Allah Ta'ala. Maka adalah yang demikian itu sebab kebinasaannya untuk selama-lamanya.